Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Pogung Raya rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca afatulisan fidha'il kitab wa sunnah, bahaya lidah berdasarkan keterangan Quran dan sunnah, karya Sa'id ibn Ali ibn Wahab Al-Qahtani hafizahullahu ta'ala. Sebelum kita lanjutkan, maka ingin saya bacakan tafsir untuk surat An-Nisa ayat yang ke-135 yang ada di halaman, ayatnya ada di halaman 52 dan 53 dari tafsir Jalalain. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamin, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang menegakkan keadilan. Qa'imina bilqisti, dan qisti maknanya adalah al-adli. Jadilah kalian orang-orang yang menegakkan keadilan, syuhada, menjadi para saksi, yaitu maksudnya bilhaq, yang bicara apa adanya, lillah, ikhlas karena Allah. Walau meskipun, yaitu kanati syahadah, meskipun persaksian tersebut ala angfusikum, itu menyudutkan kalian sendiri, maka berilah persaksian yang menyusahkan diri kalian sendiri. Bentuknya adalah persaksian di sini maksudnya adalah bi antukiru bil haqqi wala taqtumuhu, dengan kalian mengakui apa yang jadi kewajiban kalian dan tidak menyembunyikannya. Au 'alal walidain, atau persaksianmu tersebut menyudutkan ibu bapakmu wal aqrabin, dan kerabat. Iyakun, jika yang jadi sasaran persaksian ghaniyan, orang kaya ataukah miskin, fallahu aula bihima, maka Allah lah yang lebih layak bagi keduanya dibandingkan kalian, dan yang lebih tahu mana yang terbaik baginya. Fala tatabi'ul hawa, maka janganlah kalian mengikuti hawa nafsu, yaitu fi syahadatikum, dalam masalah persaksian. Bentuk mengikuti hawa nafsu dalam persaksian dengan sungkan kepada orang kaya karena ingin disenangi orang kaya, dan sungkan memberikan persaksian yang menyudutkan orang miskin karena kasihan dengan orang miskin. Maka ini adalah hal yang terlarang karena mengikuti hawa nafsu dalam persaksian. Kemudian, maka janganlah mengikuti hawa nafsu tersebut. Anta'dilu, an di sini mengandung makna la alla ta'dilu, menyebabkan kalian menyimpang. Maknanya tamilu anil haq, menyimpang dari kebenaran. Sehingga menyimpang sehingga tidak mengatakan apa yang harusnya dikatakan. Wa intalu, maka jika kalian bersilat lidah, yaitu dengan mengotak-atik persaksian, autu'ridu, atau kalian berpaling. Berpaling maksudnya an ada'iha, tidak mau memberikan persaksian, padahal wajib memberikan persaksian. Fa innallaha kana bima ta'maluna khabira, maka Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui apa saja yang kalian lakukan, dan tentu tidak berhenti sekedar tahu lalu Allah memberikan balasan. Ya, maka boleh jadi karena persaksiannya itu jika apa adanya menyudutkan bapak ibunya, maka boleh jadi orang menyimpang mengikuti hawa nafsu dengan bentuk mengotak-atik bahasa persaksian agar menyelamatkan orang tuanya, autu'ridu, atau sebagainya kemudian tidak mau menjadi saksi. Maka ini semua adalah pelanggaran, tidak adil, tidak menegakkan keadilan, dan Allah Maha tahu apa yang kalian kerjakan. Kemudian terakhir, kemarin kita bahas tentang hadis-hadis tentang persaksian, larangan persaksian palsu. Kemudian hadis selanjutnya di halaman selanjutnya adalah hadis dari Nu'man bin Bashir. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, artinya Nu'man itu sahabat dan Bashir itu bapaknya juga sahabat, sehingga radhiyallahu anhuma. Qal An-Nu'man mengatakan, sa'alat ummi abi ba'dal mauhabati li min malihi. Ya, ibuku bertanya kepada, menanyai atau bertanya atau meminta pada ayahku sebagian pemberian untukku dari harta ayahku. Thumma badalahu, kemudian nampak bagi sang ayah yaitu Bashir untuk sepakat dengan permintaan istrinya. Istrinya minta agar anaknya yang namanya Nu'man dikasih sesuatu dan disepakati, fawahabaha li, maka Bashir memberikan satu pemberian untukku. Tepatnya pemberian tersebut adalah berupa budak, sebagaimana diriwayat yang lain. Faqalat, lalu ibunya Nu'man, istrinya Bashir mengatakan, la arda, aku tidak rela engkau memberikan pemberian kepada Nu'man. Saya tidak rela, tidak puas, hatta tushidan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sampai engkau jadikan nabi sebagai saksi dalam transaksi ini, nanti aku baru puas. Fa akhadha biyadi, maka ayahku yaitu Bashir memegang tanganku, wa ana ghulamun, dan aku adalah remaja. Fa'atabi an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bawa diriku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bashir mengatakan, inna ummahu, wahai Nabi, sesungguhnya ibu dari anak ini yang merupakan anak perempuan Rawahah meminta kepadaku agar aku memberikan satu pemberian lihada untuk anak ini. Dan dia baru kemudian betul-betul puas kalau engkau berkenan jadi saksinya. Maka Nabi bertanya, alaka waladun siwahu, apakah engkau punya anak selain Nu'man? Maka Bashir mengatakan, iya. Qal, kata Nu'man, fa'arahu, lalu ayahnya menampakkan atau memberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam anak-anak yang lain, anak saya si fulan fulan. Qal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tushhiduni ala jawrin, janganlah engkau, la tushhidni ala jawrin, janganlah engkau jadikan aku saksi dalam kezaliman. Dalam riwayat yang lain, la ashadu ala jawrin, aku tidak mau jadi saksi dalam kezaliman. Ya, maka di antara hal yang terlarang, demikian dalam hadis yang diriatkan oleh Bukhari, maka di sini dalil wajibnya adil dalam pemberian untuk anak. Dan pemberian orang tua kepada anak itu ada ringkasnya ada dua macam, pemberian karena kebutuhan dan pemberian karena murni pemberian. Maka kalau pemberian itu karena kebutuhan, maka boleh tidak rata dan tidak sama. Anak ini diberi, yang itu yang tidak butuh tidak diberi. Misalnya anak ini sakit, perlu biaya pengobatan, maka keluarlah duit. Orang tua memberikan uang atau mengeluarkan uang untuk pengobatan si A, yang memberikan satu pemberian dalam hari ini untuk biaya pengobatan yang tidak diberikan kepada anak yang lain. Namun karena kebutuhan. Kemudian yang kedua adalah pemberian kepada anak yang murni karena pemberian, ya, maka semuanya harus diberi. Jika punya beberapa anak, 5 anak, maka 5-5-nya harus diberi semua. Semuanya merasakan yang sama. Tidak boleh mentang-mentang ini anak yang dekat, yang lain kemudian jauh-jauh di luar kota, maka yang ini diberi, yang sana tidak diberi. Maka ini pemberian yang Nabi katakan jaurun kezaliman. Ya, maka orang tua berbuat zalim kepada anak. Maka di antara hak anak yang wajib ditunaikan oleh orang tua adalah orang tua bersikap adil dalam pemberiannya kepada anak. Semuanya anak dikasih, manakala pemberian tersebut adalah murni pemberian. Sedikit saya ingin bacakan keterangan tambahan tentang hal ini dari risalah Hukukun Da'at Ilail Fitrah wa Qaratha Asy-Syari'ah karya Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala. Beliau sampaikan bahasanya wa min huquqil aulad, di antara hak anak adalah tidak ada satu anak yang diberi lebih banyak daripada yang lain dalam hibah dan pemberian. Maka tidak boleh ada satu anak diberi satu pemberian, yang lain tidak. Atau yang satu diberi pemberian yang nilainya mahal, yang satu murah. Fa'inna dhalika minal jauri wa dhulmi. Maka ini adalah termasuk kezaliman dan kezaliman. Kezaliman dan kezaliman yang dilakukan oleh orang tua. Wallah la yuhibbul zalimin, dan Allah tidak menyukai orang yang zalim. Ini alasan yang pertama. Ini adalah kezaliman. Kenapa tidak boleh? Ini adalah kezaliman. Kemudian sebagaimana yang Nabi tegaskan. Kemudian alasan yang lain, menimbang dampaknya, karena hal tersebut menyebabkan tanfir al-mahrumin, akan menyebabkan jengkelnya orang yang tidak diberi, sehingga terjadilah permusuhan antara anak yang tidak diberi dengan yang diberi. Bahkan boleh jadi terjadi permusuhan antara anak yang tidak diberi dengan orang tuanya. Kemudian sebagian orang melebihkan satu anak tanpa yang lain disebabkan anak ini lebih berbakti, lebih gemati, lebih banyak merawat, membantu daripada anak yang lain. Karena anak tersebut rumahnya berdekatan dengan orang tua, yang lain jauh di luar kota. Maka sebagian orang tua kemudian memberikan pemberian yang berbeda karena alasan ini ngerawat. Ini ngerawat, ini peduli, ya, sedangkan anak-anak yang lain jauh. Maka bolehkah itu jadikan alasan? Bahasanya satu anak itu yang salah satu anak itu yang dekat rumahnya, kemudian banyak merawat, banyak membantu, bolehkah itu jadikan alasan untuk memberikan pemberian yang lebih banyak untuk dia dibandingkan yang lain, atau memberikan pemberian untuk dia tanpa yang lain? Maka sebagian orang tua mengkhususkan satu pemberian dan hadiah kepada anak ini dikarenakan dia punya keunggulan dalam bakti. Nah, apakah boleh hal ini boleh jadikan alasan? Ini kata Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, walakin hadza ghairu mubarririn litakhsis. Ini bukanlah alat pembenar yang sah untuk melakukan pengistimewaan. Ini anak ini yang merawat, yang kemudian perhatian, kemudian diberi pemberian, yang lain tidak, beliau katakan ini bukan alasan. Ini tidak boleh jadi alasan. Maka orang yang punya keunggulan, anak yang punya keunggulan dalam masalah berbakti, tidak boleh diberi satu pemberian yang itu adalah kompensasi karena baktinya. Li'anna ajra birrihi 'alallah. Karena ganjaran yang menjadi anak yang berbakti itu tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, karena lebih mengunggulkan anak yang berbakti, diunggulkan dalam masalah pemberian, ini menyebabkan si anak yang berbakti ujub dengan amalnya. Dan dia beranggapan kalau dia punya kelebihan dan keistimewaan, dan menyebabkan jengkelnya anak yang lain, sehingga boleh jadi malah dia akan terus dengan ketidakpedulian kepada orang tua. Kemudian alasan yang ketiga, karena kita tidak mengetahui, boleh jadi keadaan akan berubah. Dulu anak tersebut berbakti, kemudian karena ujub dan pongah, akhirnya malah jadi anak durhaka, dan yang durhaka itu jadi anak yang berbakti. Karena hati itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, yuqallibuha kaifa yasha, yang Allah bolak-balikkan sebagaimana yang Dia kehendaki. Maka Ibn Utsaimin menyampaikan tiga alasan kenapa anak yang lebih berbakti, anak yang merawat, anak yang banyak membantu itu tidak boleh diberi pemberian yang lebih banyak, atau tidak boleh diistimewakan dalam pemberian tanpa yang lain. Maka alasan yang pertama, ini berarti pemberian di sini adalah kompensasi karena baktinya. Dan ini satu hal yang tidak benar. Kompensasi bakti, hendaknya seorang anak itu mengharapkan kompensasinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti kemudian ada anak-anak yang berbakti karena pamrih. Wah, saya tak rajin merawat ibu, nanti tiba-tiba dapat satu petak tanah, lumayan. Nah, nanti akan jadi motivasi untuk melakukan satu hal yang berbakti karena motivasi yang tidak benar. Kemudian yang kedua, ini bisa menyebabkan ujubnya, bangganya orang yang anaknya berbakti, jengkelnya yang tidak berbakti, sehingga akhirnya yang tidak berbakti itu bukannya malah sadar, namun malah tambah jengkel, tambah tidak berbakti. Kemudian yang ketiga, siapa yang menjamin kalau besok di masa depan kondisinya berubah? Karena yang anak berbakti karena sudah kasih pemberian dan itu, akhirnya dia malah berubah, tidak lagi berbakti. Namun jika pemberian tersebut karena kebutuhan, maka adanya pengistimewaan tidak mengapa. Dikatakan oleh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, walakin law a'ta ba'dhum syai'an yahtaju wa tsani la yahtajuhu. Namun jika orang tua itu memberi satu anak dengan sesuatu yang dia butuhkan dan yang lain tidak diberi karena tidak membutuhkannya, maka semacam satu itu butuh bantuan untuk beli sesuatu yang dia butuhkan, untuk berobat misalnya, maka tidaklah mengapa adanya pengistimewaan pada anak yang memang membutuhkan. Li'anna hadza takhsisun min ajlil hajah. Maka ini adalah pemberian yang pengkhususan dalam pemberian dalam hal ini adalah karena kebutuhan si anak. Dengan hal tersebut, fayakunukan nafkah, maka statusnya sebagaimana nafkah. Namun adil terhadap anak dalam masalah ini adalah orang tua punya komitmen untuk memberikan sikap yang sama kepada anak yang lain ketika mengalami hal yang serupa. Misalnya anak ini sakit, butuh biaya, maka dibawa ke dokter spesialis. Maka kemudian maka harus ada komitmen dari orang tua, besok kalau anak yang lain itu sakit, ya dibawanya juga ke dokter spesialis. Tidak kemudian bersikap beda. Oh, anaknya A sakit, maka perginya ke dokter spesialis. Anaknya B yang sakit, cukup dokter umum saja, bahkan puskesmas. Nah, yang itu yang mahal. Nah, itu yang mahal, yang ini carikan yang murahan, kalau perlu yang enggak bayar. Nah, maka ini pemberian dalam hal ini, pemberian dalam berupa pengobatan, dalam hal ini sikap semacam ini tidak adil, hukumnya haram. Hukumnya haram. Kalau kemudian anak pertama itu dibawa ke dokter spesialis, maka harus ada komitmen anak yang kedua sakit juga disikapi sama, pergi ke spesialis. Tidak kemudian ke puskesmas atau ke dokter umum. Wah, ini cukup yang ini dokter umum sajalah. Padahal sakitnya yang kurang lebih sama butuhnya, sama-sama perlu dokter spesialis. Demikian juga tidak boleh kemudian satu anak itu kemudian disekolahkan di sekolah yang mahal, kemudian anak yang kedua adalah negeri saja yang enggak bayar. Ini swasta yang bayarnya besar, ini masukkan SD swasta internasional mahal, dan anak yang kedua, wah kalau ini cukup SD negeri saja yang sudah ada bos sehingga enggak perlu bayar. Mungkin enggak boleh. Ini zalimnya, ini bentuk kezaliman orang tua kepada anak, tidak adilnya orang tua terhadap anak dalam pemberian. Ya, kemudian kita lanjutkan. Kemudian hadis yang lain tentang masalah persaksian dari Imran bin Husain radhiallahu anhu, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian umatku adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya yaitu tabi'in, kemudian generasi setelahnya yaitu tabi' tabi'in. Imran mengatakan, saya tidak tahu apakah Nabi menyebut setelah generasi beliau itu dua generasi ataukah tiga generasi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna ba'dakum, kemudian setelah kalian akan terdapat sekelompok orang yang khianat dan tidak bisa diberi amanah. Mereka memberikan persaksian padahal mereka tidak diminta untuk memberikan persaksian. Mereka suka bernadar namun tidak melaksanakan nadar. Dan mereka adalah orang yang tampak pada mereka kegemuan. Demikian dalam hadis yang diriatkan oleh Al-Bukhari. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan di sini hal-hal yang tercela, hal-hal yang tercela yaitu khianat, kemudian tidak amanah. Dan Nabi sampaikan di sini di antara hal yang tercela adalah orang itu terlalu semangat dalam memberikan persaksian padahal tidak diminta dan tidak diperlukan. Namun karena dia ingin menonjol, karena ingin menonjol, maka dia menyodor-nyodorkan diri untuk memberikan persaksian. Dan di antara satu tindakan yang tercela, bernadar namun tidak melaksanakan nadar. Dan di antara hal yang negatif adalah penyakit obesitas, kegemukan yang tentu hal ini kalau itu memang gawan bayinya tentu berbeda. Ya. Nah, jika karena faktor-faktor yang tercela, maka itulah yang tercela. Karena dia hanya mikirkan makan dan makan, pikirannya itu habis di kuliner-kuliner. Akhirnya kemudian terjadi kegemukan karena semacam itu, ya, maka ini yang tercela. Jika sebabnya hal yang tercela. Dan dari Ubaidah dari Abdullah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Kemudian akan datanglah sekelompok orang, persaksian mereka mendahului sumpahnya. Dan sumpahnya mendahului persaksiannya. Artinya mereka adalah orang yang kacau. Mereka orang yang kacau dalam masalah sumpah dan persaksian. Ibrahim, nampaknya Ibrahim An-Nakhai mengatakan, kanu mereka dulu, yaitu para ulama tabiin atau sahabat, memukuli kami gara-gara masalah persaksian, wal ahdi dan perjanjian. Dipukul karena melanggar perjanjian, demikian juga dipukul karena melakukan persaksian yang tidak semestinya. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan ada seorang Arab Badui datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah, mal kabair?" Apa itu dosa besar? Qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-isyraku billah, menyekutukan Allah." Kemudian Arab Badui tersebut bertanya, "Tsumma madza?" Kemudian apa? Qal, Nabi mengatakan, "Durhaka dengan walidain," dua orang tua. Yang dimaksud dengan orang tua di sini adalah ibu dan bapak, dan yang dimaksud dengan ibu adalah ibu dan ibunya ibu, dan seterusnya ke atas. Bapak adalah bapak, kemudian dan kakek dan seterusnya ke atas. Maka yang dimaksud dengan berbakti kepada orang tua itu tidak hanya terbatas pada ayah dan ibu saja, namun juga ayah dan kakek dan seterusnya ke atas. Ibu, kemudian nenek, dan nenek itu boleh jadi ibunya ibu atau ibunya bapak dan seterusnya ke atas. Kemudian dia bertanya, kemudian apalagi? Nabi menjawab, yaminul ghumus, sumpah yang menenggelamkan. Itu kalau terjemah letterlocknya demikian. Apa itu sumpah yang menenggelamkan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, sumpah alladhi yaqtati'u malam ri'in muslimin, untuk mengambil harta milik orang lain, milik seorang muslim, huwa fiha kadibun, dan sumpah tersebut adalah sumpah yang dusta, sumpah bohong untuk mengambil harta milik orang lain. Diriatkan oleh Bukhari. Kemudian tentang dialog yang terakhir, apa itu yaminul ghumus dan jawabannya, di catatan kaki dikatakan wal jumlatu allati fi akhir hadis, untuk kalimat terakhir yang ada di akhir hadis, si penanya adalah perawi bernama Faras dan yang ditanya adalah Amir Asy-Sya'bi. Maka berarti alladhi yaqtati umala mri'in muslimin huwa fiha kadzib, ini perkataan Sya'bi dan bukan hadis Nabi. Yaminul ghamus, sumpah yang menenggelamkan, disebut demikian, menenggelamkan, li'anna tarmisu, karena sumpah ini menenggelamkan pelakunya dalam dosa di dunia, kemudian menenggelamkan pelakunya ke dalam neraka di akhirat. Wala kafarata fiha, dan tidak ada kafarah untuk yaminul ghamus, karena dia adalah sumpah yang tidak sah. Li'anal mun'aqid, karena sumpah yang sah adalah mayumkinu halluhu, ada sumpah yang mungkin untuk diurai, yaitu sumpah yang bisa dilaksanakan. Walai ta'ata, dan tidak akan ada dalam yaminul khumus albirri, menunaikan sumpah. Birul qosam itu artinya melaksanakan isu sumpah. Aslan sama sekali, dia ada sumpah yang tidak bisa dilaksanakan. Maka tidak ada kafarah padanya. Nah, tentang yaminul ghumus, pengertian yaminul ghumus, ada dua pendapat ulama. Pendapat yang pertama mengatakan bahasanya yaminul ghumus itu sumpah yang bersifat khusus, yaitu yang sebagaimana kita baca di sini. Hanya khusus untuk sumpah bohong untuk ngambil sesuatu yang bukan hak miliknya, berdasarkan yang tadi apa yang kita baca, yang merupakan perkataan Amir Asy-Sya'bi. Pendapat yang kedua mengatakan bahasanya min ghumus itu lebih luas lagi dari pendapat Hanabilah. Ya, min ghumus adalah semua sumpah bohong berkenaan dengan masa depan, berkenaan dengan masa silam, meskipun bukan untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya. Maka menurut pendapat yang kedua, ketika seorang mengatakan demi Allah kemarin saya sakit sehingga saya tidak masuk, padahal main dia sehat, maka dia melakukan yamin ghumus. Menurut pendapat yang kedua ini termasuk yamin al-ghumus, karena sumpah berkenaan dusta berkenaan dengan masa silam kemarin, kemudian bulan kemarin, minggu yang lewat, begini-begini, padahal tidak. Yamin ghumus menurut Hanabilah. Namun kalau pendapat pertama mengatakan itu tidak yamin ghumus, yamin ghumus syaratnya harus sumpah palsu untuk dapat untuk mengambil harta milik orang lain. Yang jelas dua-duanya adalah sumpah yang berbahaya, dan di antara yang memilih yamin ghumus itu adalah pendapat yang sebagaimana pendapat kedua, misalnya kita jumpai dari pilihan Syaikh Said Shafiq di Fiqh Sunnah. Yamin ghumus adalah sumpah bohong berkenaan dengan masa silam. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, malam yadak kaula zur, siapa yang tidak meninggalkan ucapan zur. Zur kemarin telah kita bahas, dia adalah kulul batil, setiap yang batil. Ucapan yang batil, ucapan yang haram, ucapan yang terlarang, wal amala bi, dan perbuatan yang zur, itu perbuatan yang batil, perbuatan yang haram, wal jahla, dan tindakan sia-sia yang pelakunya menunjukkan kebodohan dirinya, maka Allah tidaklah membutuhkan puasanya. Yang puasa tersebut sekedar tidak makan dan tidak minum. Fanajitu, maka kita jumpai bahasanya Allah tabaraka wa ta'ala mengharamkan persaksian palsu, karena persaksian palsu adalah sebab hilangnya hak orang yang punya hak. Dan demikian juga Allah mengharamkan untuk menyembunyikan persaksian, dikarenakan itu adalah juga menjadi sebab hilangnya hak orang yang punya hak. Kemudian bahasan yang terakhir tentang masalah persaksian palsu adalah dampak dari persaksian palsu minal jaraim, berbagai macam kejahatan. Berbagai macam kejahatan yang timbul karena persaksian palsu. Maka persaksian palsu itu bahayanya besar, dan dorornya dan bahayanya itu besar, dikarenakan dampak darinya adalah jaraim kathira, banyak kejahatan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Saksi palsu, dan ini tidak mesti namanya harus saksi, namun termasuk saksi palsu sebagaimana kemarin kita sampaikan, advokat yang tahu kalau ini salah, namun dia otak-atik, dia melakukan penyelewengan ya supaya kemudian kelihatan tidak salah. Maka tindakan persaksian palsu, baik namanya saksi atau namanya di tempat kita adalah advokat, maka ini tentu tadlilul hakim, menyesatkan hakim dari putusan yang benar. Watasabub, dan menjadi penyebab fil hukmi bil batil, menyebabkan hakim ini mengeluarkan putusan yang salah. Lianal hukma, karena hukum dalam Islam itu dibangun di atas beberapa poin, di antaranya adalah kaidah al-bainatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Kewajiban untuk mendatangkan bukti itu kewajiban, mendatangkan bukti adalah kewajiban penuduh, dan sumpah adalah kewajiban orang yang mengingkari tuduhan. Dan di antara makna bayyinah, dan itu makna bayyinah yang sering dipakai ulama fikih, artinya saksi. Fa idza kanatil bayyinah, jika bayyinah yaitu saksinya itu bohong, tentu akan memberikan dampak dan pengaruh pada hukum. Fa kana bi khilafil haq, maka hukumnya itu tidak sesuai dengan kebenaran. Dan dalam hal ini, jika hakim itu tersesatkan gara-gara saksi palsu, maka dosanya ditanggung saksi. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku adalah manusia biasa, kalian bersengketa kepadaku, wala ala, boleh jadi salah satu kalian alhana bi hujati, lebih pandai dalam menyampaikan argumen daripada yang lain, fa aqdi lahu nahwa ma asma'u, maka akan aku putuskan untuknya sebagaimana yang aku dengar. Kemudian saksi palsu tersebut telah mendolimi orang yang diuntungkan dengan persaksiannya, karena dia bawakan kepada orang tersebut sesuatu yang bukan haknya gara-gara persaksian palsu. Sehingga orang yang diuntungkan dengan persaksian palsunya tadi wajib masuk neraka. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kalian bersengketa kepadaku, dan boleh jadi sebagian kalian lebih pandai dalam menyampaikan hujah daripada yang lain, faman qadaitu, maka siapa saja yang kuputuskan untuknya, dialah yang berhak kuputuskan untuknya sesuatu yang sebenarnya adalah hak saudaranya, biqaulihi, gara-gara perkataannya, maka hanyalah aku potongkan untuknya satu potong dari neraka. Maka putusan hakim tidak mengubah hukum senyatanya. Tidak bisa mengubah hukum senyatanya, yang itu Allah yang akan berlaku di akhirat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Lah, karena itu maka itu cuma potongan api neraka dan tidak halal baginya, maka janganlah dia mengambilnya. Kemudian yang ketiga adalah mendzalimi orang yang dirugikan karena persaksiannya. Karena diambil darinya apa yang jadi hartanya atau menjadi haknya gara-gara persaksian palsu. Sehingga saksi palsu di sini ya ta'arat, itu terjumus dengan perbuatannya, bisa kemudian terjumus, kemudian mendapatkan doa jelek orang yang terzalimi, orang yang dirugikan dengan persaksiannya, ya, orang yang zulman, orang yang dizalimi. Dan ingat, doa orang yang terzalimi adalah doa yang mustajab dan tidak tertolak, dan tidak ada antara doa tersebut dengan Allah penghalang, sebagaimana sabda Nabi SAW, ada tiga orang yang doanya tidak tertolak, di antaranya adalah da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi, Allah kemudian mengangkat doa tersebut sampai di atasnya mendung dan dibukakan untuknya pintu-pintu langit. Kemudian Allah berfirman, wa izzati wa jalali, demi kemuliaan dan keagunganku aku akan menolongmu wahai orang yang terzalimi, walau ba'dahin, entah kapan, namun tidak boleh tidak doamu akan terkabulkan dan aku akan menolongmu. Demikian juga sabda Nabi SAW, siapa yang mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya, itu sumpah palsunya, maka Allah wajibkan dia untuk masuk neraka dan Allah haramkan untuknya surga. Maka ada yang bertanya, wahai Rasulullah, meskipun yang diambil itu sesuatu yang remeh, maka Nabi katakan, meskipun cuma satu potong kecil dari kayu arok untuk kayu siwa. Dia mengklaim itu miliknya pakai sumpah, padahal dia telah tahu kalau itu bukan miliknya. Demikian dalam hadis yang diriatkan oleh Muslim. Demikian juga kejahatan yang lain adalah membebaskan mujrimin, penjahat, dari hukuman karena kejahatannya gara-gara persaksian palsu. Wadzalika yusabbib linnas, dan hal tersebut menyebabkan banyak orang termotivasi untuk melakukan kejahatan, itikalan karena bersandar pada adanya persaksian palsu. Kemudian tetap dampak dari persaksian palsu adanya terlanggarnya hal-hal yang diharamkan, dan bisa menjadi sebab tertumpahnya, hilangnya nyawa orang yang tidak boleh, yang terlindung nyawanya. Maka gara-gara persaksian palsu ada yang dihukum mati, nih, padahal seharusnya dia tidak dapat hukuman mati. Atau dimakanlah dan diambillah harta orang lain dengan cara-cara yang ilegal. Maka hakim mahkum lahu, orang yang diuntungkan dari putusan hakim, wa alaihi bil batil, kemudian orang yang dirugikan dengan keputusan tersebut, semuanya akan jadi musuh bagi orang yang memberikan persaksian palsu di hadapan Allah ahkamul hakimin, zat yang hakim yang paling adil pada hari kiamat nanti. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam, wa arda'wana alhamdulillahi rabbil alamin, subhanaka allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.